Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة في الدين أعزكم الله إياكم. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan kajian kita kitab Lumatul I'tiqad, dan pada kesempatan kali ini kita masuki tentang bab atau permasalahan perkataan para salaf tentang sifat. Kalamu a'immatis salaf fis sifat. Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam beberapa poin berikut ini membawakan, menukil beberapa perkataan salaf terkait dengan keimanan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, beliau bawakan perkataan Imam Ahmad rahimahullah Ahmad, beliau hidup tahun 200-an. Beliau wafat tahun 241 Hijriah. Termasuk imam dari imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tetap tegar dalam memegang prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menghadapi berbagai macam fitnah, dan ketika itu sedang berkembang dan menjadi agama negara lah Al-Quran adalah makhluk mazhab Mu'tazilah, mazhab Jahmiyah yang sangat berseberangan dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimullah beliau mengatakan, qala al-imamu Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu fi qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, semoga Allah meridainya, tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna wa yanzilu ila samid dunya, sungguh Allah turun ke langit dunia, wa inna Allah yura fil qiyamah, dan sungguh Allah dilihat pada hari kiamat. Wa ma asbaha hadhil ahadits, dan yang semodel dengan hadis-hadis tersebut, Imam Ahmad mengatakan, nu'minu biha wa nusaddiqu biha. Kita beriman kepadanya dan membenarkannya. La kaifa wala makna, tanpa kaifiyah dan tanpa makna. Wala narudu sya'an minha, dan kita tidak menolak sedikit pun, membantah sedikit pun dari itu semua. Wa na'lamu anna ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam haq. Dan kita yakin bahwa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Wa la naruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak membantah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la nasifullah bi aksari ma wasafa bi aksara ma wasafa bi nafsahu bila haddin wala ghayah. Kita tidak mensifati Allah SWT dengan melebihi batas apa yang telah disifatkan pada dirinya tanpa batasan tertentu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. As-Surah ayat 11. Naqulu kama qala. Maka kita katakan sebagaimana yang Dia firmankan. Wa nasifu bima wasafa bi nafsihi. Kita sifati Allah dengan apa yang Dia telah mensifati dirinya. La nata'adda dzalik. Kita tidak melampaui hal itu. Wala yablighu wasful wasifin. Tidak akan bisa memenuhi atau utuh dalam pensifatan kepada Allah SWT siapapun yang mensifatinya. Pensifatan orang-orang yang mensifati Allah tidaklah akan bisa mencapai puncak seutuh-utuhnya. Nu'minu bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa mutasyabihi. Kita beriman kepada Al-Qur'an seluruhnya, baik yang muhkam maupun yang mutasyabih. Wala nazilu anhu sifatan min sifatihi. Dan kita tidak menghilangkan satu pun dari sifat-sifat Allah Ta'ala li sina'atin sunyat. Disebabkan karena celaan yang dicelakan. Wala na'adda al-Qur'ana wal hadis. Kita tidak melampaui Al-Qur'an dan hadis. Wala na'lamu kaifa kunhi dhalika. Kita tidak mengetahui hakikat sifat tersebut illa bidasdikir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tasbidil Qur'an. Kecuali semata-mata dengan membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menetapkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Ikhfafiddin asallahu ayakum. Dalam perkataan Imam Ahmad rahimahullah ini terkandung beberapa pelajaran di antaranya. Wajibnya untuk beriman dan membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis-hadis sifat tanpa menambah dan mengurangi, tanpa membatasinya, tanpa menyebutkan batasannya. Demikian juga dari apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad tatkala beliau mengatakan la kaifa wala makna, beriman dengan la kaifa wala makna yang dimaksudkan adalah dengan tidak menyebutkan kaifiahnya. Itu tidak menyebutkan hakikat atau bentuk sifat-sifat Allah tersebut. Ini dimaksudkan sebagai bantahan kepada ahlu tasbih, kepada ahlu tamsil, musabbiha dan mumatsilah yang telah menyerupakan dan menyebutkan kaifiyah atau hakikat sifat Allah SWT. Adapun wala makna yang belum maksudkan adalah tidak menetapkan makna yang menyelisih zahirnya sebagaimana telah dilakukan oleh ahlu tahrif atau ahlu taktil, menyimpang dari makna yang sebenarnya. Dan tidaklah yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya wala makna tidak menetapkan maknanya. Karena beliau adalah seorang imam, imam ahlu sunnah wal jamaah, yang jelas berprinsip mengikuti akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam asma sifat. Dan sudah masyhur bahwasanya akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah sifat adalah menetapkan lafaz dan maknanya sekaligus. Namun mereka menyerahkan ilmu tentang kaifiahnya, tentang bentuknya kepada Allah SWT. Dalam perkataan Imam Ahmad sendiri terdapat bukti bahwasanya yang beliau maksudkan wala makna bukanlah beliau menafikan makna. Di antaranya, yang pertama bisa kita lihat di wala narudu syai'an minha. Dan tidaklah kita menolak sedikit pun darinya. Dan termasuk yang ada dalam lafadzlah maknanya. Maka tatkala dikatakan tidaklah menolak sedikit pun darinya, itu dari lafadz maupun maknanya, bahkan termasuk kaifiahnya pun ditetapkan, hanya saja Allah lah semata yang mengetahui kaifiahnya tersebut, bentuk dan bagaimananya sifat Allah, Allah yang mengetahuinya. Karena Allah tidak memberitakan kepada hambanya tentang kaifiah sifatnya. Demikian juga bisa diambil dari perkataan beliau, wala na'lamu kaifa kunhi dzalik, dan kita tidak mengetahui hakikat atau bagaimana bentuk sifat tersebut. Dan tidak dikatakan kita tidak mengetahui bagaimananya kecuali setelah diketahui maknanya. Seorang misalnya, kalau kemudian ada seorang mengatakan, saya memiliki gelas, maka tentunya orang tersebut tidak akan bertanya bagaimana bentuk gelas tersebut kecuali setelah dia mengetahui apa makna gelas. Apabila dia tidak mengetahui makna gelas, maka dia akan bertanya apakah yang dimaksud dengan gelas. Dan demikianlah, maka tatkala beliau mengatakan wala na'lamu kaifa kunhi dzalik, kita tidak mengetahui bagaimana hakikat sifat tersebut, ini menunjukkan bahwasanya beliau menetapkan maknanya. Dan demikianlah ikhwah fiddin asanallahu yakum. Ini pelajaran penting bagi kita semuanya untuk senantiasa membawa kalam salaf kepada makna yang lebih benar. Karena tidaklah memungkinkan kalau kemudian dari seorang yang dia bermadzhab salaf, apalagi dia imam seperti Imam Ahlussunnah wal Jamaah seperti Imam Ahmad ini, kemudian ternyata beliau menyelisih dalam yang menjadi keimamahannya, yaitu menetapkan asma dan sifat sebagaimana zahirnya, lafaz dan maknanya. Maka keliru dan salah tatkala kemudian para penyelisih salaf, penyelisih Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian mereka berdalih dengan perkataan salaf untuk menyelisih mazhab salaf. Dan sesungguhnya apabila didapatkan perkataan yang mujmal, yang belum jelas dari perkataan Imam Ahmad, atau yang bisa disalahartikan, bisa dilihat pada perkataan yang lainnya, di tempat-tempat yang lainnya, maka akan ditemukan apa yang dimaksudkan dalam perkataan yang mujmal tersebut. Namun biasa, orang yang memiliki kecenderungan untuk sesat, maka kemudian mereka mengambil perkataan yang masih mujmal, yang belum jelas, untuk disesuaikan dengan hawa nafsunya. Kemudian ikhrafiddin asallallahu yakum, Imam Ahmad juga menyampaikan untuk beriman kepada Al-Quran muhkamnya dan mutasabihnya. Sebagaimana diketahui bahwasanya Al-Quran, bagaimana ayat yang sudah kita baca dalam pelajaran sebelumnya tentang pembagian Ahluzzaik dan Ar-Rasikhuna fil ilmi, Ahluzzaik mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, adapun Ar-Rasikhuna fil ilmi maka beriman kepada semuanya yang muhkam dan mutasyabihnya. Yang dimaksud di sini bahwasanya muhkam dan mutasyabih, dan mutasyabih nisbi, itu yang belum jelas, yang muhkam yang sudah jelas, yang mutasyabih yang belum jelas maksudnya. Di sini belum jelas bagi sebagian orang. Adapun hakikatnya, ayat tersebut adalah jelas dan ada yang mengetahui apa maksud ayat tersebut. Namun sebagiannya ada yang tidak mengetahuinya. Maka at-tasabuh di sini tasabuh nisbi. Karena Al-Quran bisa dikatakan semuanya muhkam, itunya semuanya jelas, semuanya teratur, tertib, dan tidak ada benturan satu dengan yang lainnya. Maksudnya jelas, jadi jelas bagi jenis umat, artinya pasti ada sebagian dari umat ini yang mengetahui maksud dari ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah tersebut. Al-Quran juga bisa dikatakan sebagai yang semuanya mutasyabih, artinya mirip satu dengan yang lainnya. Di sini perintah, di sana perintah. Di sini berita, di sana berita. Di sini tentang sorga, di sana juga tentang sorga. Dan demikianlah. Ada keserupaan antara yang ini dengan yang sebelumnya. Yang satu dengan yang lainnya. Maka dikatakan juga semuanya mutasyabih. Adapun yang dimaksud di sinilah yang terbaik menjadi muhkam dan mutasyabih, muhkam, jelas. Walaupun kadang ada pada sebagiannya tidak jelas, dan mutasyabih itu yang tidak jelas bagi ini kaitkan dengan sebagian umat, namun hakikatnya pun bagi umat yang lainnya itu sudah jelas. Jadi sekali lagi, mutasyabih di sini, ketidakjelasan di sini sifatnya relatif. Beliau juga katakan di sini bahwasanya tidak boleh mensifati lebih dari apa yang Allah sifatkan. Karena demikianlah, makhluk tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali sebatas apa yang diberitakan oleh Allah taala melalui lisan Rasul-Nya. Maka tidak mungkin membatasinya. Tidak mungkin kemudian membuat batasan tertentu tentang Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan pemikiran atau pensifatan dari hamba tanpa adanya berita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh melampaui apa yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasul-Nya, melalui tuntunan Rasul-Nya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menyampaikan untuk tidak wala naziru anhu sifatan min sifatihi li sinatin suniat, untuk tidak menghilangkan satu sifat pun dari sifat-sifat Allah karena celaan. Yang dicelakan maksudnya di sini, janganlah kita tatkala kemudian telah menetapkan satu sifat, kemudian atau kita beriman kepada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan tuduhan-tuduhan jelek. Dan untuk diketahui bahwa gara-gara Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat sebagaimana zahirnya, Ahlussunnah dituduh sebagai musyabbihah atau mujassimah atau mumassilah. Tuduhan-tuduhan yang jelek dianggap telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, telah menyatakan Allah berjism dan lain sebagainya sebagai dampak dari penetapan Ahlussunnah kepada asma wa sifat sebagaimana zahirnya. Maka walaupun kemudian mendapatkan gelaran yang jelek tersebut, jangan surut, jangan kemudian mundur gara-gara dicela dan dijelek-jelekan atau digelarkan kepadanya gelaran-gelaran yang buruk. Tetaplah bertahan, karena itulah yang hak, berpegang pada al-hak walaupun dampaknya harus mendapatkan celaan. Nah, demikian ikhwah fiddin azanullahu yakum. Secara singkat, apa yang terkandung pada perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Perlu saya ingatkan lagi, perkataan beliau la kaifa wala makna dimaksudkan dengannya la kaifa untuk membantah musyabbihah, adapun la makna untuk membantah mu'atilah, ahlu ta'til, ahlu tahrif, yang menolak sifat-sifat Allah SWT. Bukan sama sekali bahwasanya Imam Ahmad tidak menetapkan maknanya. Dan bukti bahwasanya beliau menetapkan maknanya bisa dilihat dari perkataan beliau di tempat-tempat yang lainnya, bahkan dalam kelanjutan perkataan beliau tersebut sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Itu menunjukkan bahwasanya Imam Ahmad menetapkan maknanya. Kemudian ikhwah fiddin azanullahu yakum, kita lanjutkan dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, poin keempat. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i radhiyallahu an, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Lalu katakan Imam Syafi'i, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i radhiyallahu an, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bima ja'anillah, dan dari apa yang datang dari Allah, ala muradillah, sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Wa amantu bi Rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah, wa bima ja'an Rasulillah, dan dari apa yang datang dari Rasulullah, ala muradi Rasulillah, sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah. Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad. Beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i sebagaimana Imam Ahmad termasuk salah satu imam mazhab dari mazhab yang empat. Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah inilah bentuk keimanan secara mujmal, secara global. Bahwasanya beliau menyatakan beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah dan kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Ini keimanan secara mujmal. Baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, pokoknya beriman kepada Allah dan Rasulnya dan yang datang dari Allah dan Rasulnya sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Kalau kemudian sudah diketahui kehendaknya, maka diimani sebagaimana yang sudah diketahui. Yang belum diketahui apa maksudnya, maka diimani sebagaimana kehendak Allah meski belum mengetahuinya. Dan sama sekali tidaklah dipahami bahwa perkataan Imam Syafi'i rahimahullah adalah merupakan madhab mufawwidhah yang tidak beriman kepada makna ayat-ayat Allah atau makna hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam masalah sifat. Sama sekali tidak demikian. Maka salah kalau membawa perkataan Imam Syafi'i kepada mazhab mufawwidhah. Sebagaimana keliru membawa perkataan Imam Ahmad la kaifa wala makna kepada mazhab mufawwidhah. Maka ikhwafidin atsallahu yakum, sekali lagi bagi para thalabul ilmi untuk berhati-hati dari upaya orang-orang yang ingin melegalkan mazhab mereka yang batil, yang menyimpang dari al-haq dengan kalam salaf, dengan membawa yang tidak apa yang dimaksudkan oleh mereka. Maka barang siapa yang membawa perkataan Imam Ahmad dan perkataan Imam Syafi'i kepada mazhab mufawwidhah, ini telah berdusta atas nama mereka. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i adalah imam ahlu sunnah wal jamaah, jelas dalam mazhab asma dan sifatnya, menetapkan asma dan sifat Allah Ta'ala sebagaimana zahirnya dan tidak menolaknya, tidak menyelewengkannya, tidak menyerupakannya dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Beliau berdua bukanlah mufawwidhah, bukanlah mumatsilah, dan juga bukan mu'attilah. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah membawa perkataan mereka untuk menunjukkan bahwasanya mazhab beliau dibangun dan cocok dengan mazhab pendahulunya, dan demikianlah mazhab yang hak, dan demikianlah semestinya. Siapapun orang yang hidup di zaman mana saja, mestinya dia mengembalikan pemahamannya sebagaimana pemahaman pendahulunya dari pengikut para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh dia mengambil kepada pemahaman yang tidak bersumber kepada pemahaman salaf, apalagi kemudian dia menciptakan pemahaman sendiri. Setelah belum menyampaikan perkataan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah, kemudian beliau katakan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah pada poin kelima, wa ala hada darajat salafu wa imatul khalafu radhiyallahu anhum kulluhum muttafiquna ala al-iqrar wal imrar wal isbat lima warada min as-sifati fi kitabillahi wa sunnati rasulihi min ghairi ta'arudin li ta'wili. Dan atas jalan seperti itulah salaf meniti, demikian juga imatul khalaf Semoga Allah meridhai mereka. Semuanya sepakat untuk mengakui dan memberjalankan sebagaimana mestinya. Menetapkan semua sifat-sifat yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya dengan tidak melakukan takwil. Ikhwafidina sallallahu yakum. Jalan yang ditempuh salaf itu seperti yang sudah ditiru oleh Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, demikian juga para a'immah berikutnya. A'immah setelah generasi salaf, a'immatul khalaf yang datang menggantikan salaf itu juga sepakat untuk iqrar, itu mengakui, menetapkan wal imrar dan memberlakukan, menjalankan sebagaimana zahirnya. Tanpa melakukan takwil, penyelewengan atau tahrif lebih tepat. Tanpa melakukan penyelewengan terhadap ayat-ayat sifat yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Itulah jalan yang telah ditempuh oleh salaf. Semuanya sepakat. Maka barang siapa yang menyelisih jalan tersebut, maka dia berada dalam kesesatan. Maka dengan demikian ikhwan fillah assalamualaikum warahmatullahi dapat disimpulkan bahwa jalan salaf khususnya terkait dengan ayat-ayat dan hadis-hadis sifat adalah menetapkan lafadznya sebagaimana terdapat dalam Al-Kitab dan As-Sunnah yang sahihah. Yang kedua, memberlakukannya tanpa menentukan kaifiah yang diketahui oleh kita. Memberlakukannya sebagaimana datangnya tanpa menentukan kaifiahnya, kaifiah yang diketahui oleh kita. Walaupun hakikatnya, hakikat sifat tersebut ada kaifiahnya, ada bentuknya, ada hakikatnya, namun Allah yang mengetahuinya. Dan yang ketiga, menetapkan makna yang terdapat dalam sifat-sifat tersebut. Dan itu semuanya ditetapkan tanpa tahrif, tanpa menyelewengkan, tanpa takyif, tanpa menanyakan bagaimananya atau tanpa menyebutkan bagaimananya sifat tersebut, wala tamsil dan tanpa menyerupakan dengan makhluknya, wala ta'til dan tanpa menolaknya. Nah, demikianlah syarah fiddin sallallahu wa yakum tariqah atau jalan yang ditempuh oleh salafus saleh dan penggantinya, penerusnya dari a'immah al-huda, imam-imam petunjuk, a'imatud din, para imam din. Setelah generasi salaf, mereka mencontoh dan meniru apa yang telah ditempuh oleh salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian ikhwan fiddin sallallahu yakum, Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah menyebut tentang Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i dengan radhiyallahu an tentunya doa keridhaan itu lebih populer apabila kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada para ulama sepeninggal atau di masa sesudah para sahabat adalah tarahum rahimahullah. Namun hakikatnya tidak mengapa mendoakan keridhaan kepada kaum muslimin. Namun yang masyhur doa taradhi keridhaan adalah untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan at-tarahum mendoakan rahmat untuk orang-orang yang datang sudah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhafidin asallahu yakum. Kita istirahat sebentar dan insyaallah kita nanti lanjutkan pada pasal tentang at-targhib fi sunnah wal ittiba wa tahdhir min syarril ibtida'. At-targhib fi sunnah wa tahdhir min al-bid'ah. Anjuran, dorongan untuk berpegang teguh dengan sunnah dan peringatan dari bid'ah.